Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأمته المتمسكين بهديه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bidatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah, jamaah pengajian di Masjid Al-Furqan yang semoga Allah Ta'ala muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu di dalam sebuah majlis yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ilm, majlis ilmu yang semoga ini merupakan wasilah yang akan menghantarkan kita kepada ilmu al-haq, ilmu tentang kebenaran yang merupakan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pertemuan kita di pagi hari ini, sebagaimana biasa bersama saya, kita membaca dan mengkaji dalam kitab Masail Al-Jahiliyah. Itu dalam kitab Masail Al-Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah, yang disusun oleh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan kita di pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Masail Jahiliyah tersebut. Dan sekarang kita masuk kepada al-mas'alatu ats-tsaniyatu wal ishrun, masalah yang ke-22. Qala al-muallif al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, al-mas'alatu ats-tsaniyatu wal ishrun, masalah yang ke-22. Innahum, sesungguhnya orang-orang jahiliyah, ittakhadhu dinahum, telah menjadikan agama mereka lahwan, sesuatu yang melalaikan, wala'iban, dan permainan. Jadi masalah yang ke-22, bahwa di antara karakter jahiliyah, kebiasaan jahiliyah adalah menjadikan agama sebagai sesuatu yang melalaikan dan sesuatu yang berupa permainan. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan di dalam surah Al-A'raf ayat 51. Jadi dalil tentang keberadaan sifat jahiliyah ini ditunjukkan di antaranya dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 51. Di mana dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya." فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. الَّذِينَ اتَّخَذُوا, mereka orang-orang yang menjadikan dinahum, agama mereka, lahwan, merupakan sesuatu yang melalaikan, walaiban, dan permainan, wa gharrathumul hayatud dunya, dan telah menipu mereka kehidupan dunia. Fal yauma, maka pada hari ini, yaitu hari akhirah, nansahum, kami melupakan mereka, kama nasu liqa'a yaumihim hadza, sebagaimana mereka telah melupakan pertemuan mereka pada hari ini. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan dengan sebab mereka mengingkari ayat-ayat kami. Nah, dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan bahwa orang-orang jahiliyah menjadikan sesuatu yang melalaikan dan permainan itu menjadi ajaran dalam agama, menjadikannya sebagai salah satu bentuk ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagai contoh apa yang telah kita bahas dalam masalah jahiliyah yang ke-21, di mana dalam ayat, dalam masalah tersebut dikatakan bahwa ta'abbuduhum bil muka'i wat tasdiya, mereka beribadah dengan bentuk al-muka, yaitu siulan, wat tasdiya, dan tepuk tangan. Jadi mereka beribadah di sekeliling Ka'bah dengan bersiul dan bertepuk tangan. Ini jelas, yang namanya bersiul dan bertepuk tangan ini merupakan permainan, ini merupakan suatu yang melalaikan. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka yatufuna uratan, mereka melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah ini uratan, dalam keadaan telanjang. Jadi mereka bertelanjang, mereka bersiul-siul, dan mereka bertepuk tangan. Mereka menjadikan itu sebagai bentuk agama, bentuk beribadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkari hal tersebut di dalam surat Al-Anfal ayat 35. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sudah lalu. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 51, bahwa perilaku mereka ini akan mengakibatkan Allah Ta'ala nanti di hari akhir menelantarkan mereka, melupakan mereka, maksudnya menelantarkan mereka, tidak menolongnya, tidak menyelamatkan mereka, karena mereka telah salah di dalam beragama. Ya, kita dengar apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam syarah masalah ini. Beliau katakan, "Al-lahwu huwa kullu batilin yulhi anil haqq." Lahwun, yang merupakan agamanya orang-orang jahiliyah, adalah kullu batilin, setiap kebatilan, yulhi anil haqq, yang melalaikan dari kebenaran. Wallahu huwa diddul jiddi, dan al-lahab, yang merupakan agama orang-orang jahiliyah, adalah tidul titi, kebalikan dari sungguh-sungguh. Artinya main-main. Wa huwa ma la fa'idata fihi, yaitu sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Fattikhadul lahwi wal lahbi dinan yataqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla huwa min dinil jahiliyah. Maka menjadikan sesuatu yang melalaikan dan permainan sebagai agama yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala adalah merupakan agamanya orang-orang jahiliyah. Wa hadza mawjudun 'inda sufiyyati. Dan seperti ini terdapat dalam atau terdapat pada orang-orang sufi. Fa yattakhiduna darbad dufuf wa yattakhiduna al-aghani ibadatan lillahi 'azza wa jalla. Di mana mereka menjadikan memukul duf, yaitu rebana, ya. Dan mereka menjadikan nyanyian sebagai bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Wa yataqarrabuna ilallahi bil aghani. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan nyanyian. Wa yataqarrabuna ilallahi bidharbid dufuf. Dan mereka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan memukul rebana. Wal aghani wa alatuha, sedangkan nyanyian dan alat-alatnya, lahun wa la'ibun, adalah sesuatu yang melalaikan dan permainan. Wa hiya muharramun fi haddi dzatiha, dan itu adalah diharamkan secara zatnya. Jadi alat-alat musik diharamkan secara zatnya. Jangankan sifatnya, zatnya saja sudah tidak boleh. Fakaifa idza tukhidat ibadatan lillahi azza wa jalla, maka bagaimana hal itu dijadikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah azza wa jalla. Jadi beliau sampaikan bahwa di antara wujud kebiasaan jahiliyah menjadikan sesuatu yang melalaikan dan permainan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala, wujud nyatanya yang terdapat pada umat ini adalah seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang sufi, di mana mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dengan diiringi musik dan nyanyian atau lagu-lagu. Ya. Dan saya kira ini sudah dikenal ya oleh masyarakat ya, dengan istilah-istilah yang sudah populer ya. Seperti apa namanya, ada samro ya, apa lagi, apa hadroh atau apa namanya itu ya, seperti itu ya. Jadi pada maulid nabi dan seterusnya mereka bernyanyi, mereka juga menari-nari ya. Mereka katakan itu adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka ini adalah warisan jahiliyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang memberantas kebatilan ini. Ya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa yushabbihuhumul ana alladziina yattakhidhuna al-anashid allati yusammunaha al-islamiyyata wa yaj'alunaha min wasailid da'wati ila Allah kama yaqulun. Dan menyerupai hal ini sekarang, hari ini yang banyak terjadi adalah mereka yang menjadikan nasyid-nasyid yang mereka sebut dengan nasyid islami, dan mereka menjadikannya sebagai wasilah dakwah, sebagai alat berdakwah, sebagai sarana dakwah, sebagaimana yang mereka klaim. Wa da'watu ila Allahi azza wa jalla minad-din. Sementara dakwah kepada Allah itu adalah urusan agama. Wala yadkhulu fiha syai'un minal aghani wa minal angham wa tanghimat allati tulhin nufus. Dan tidak masuk di dalam dakwah sedikit pun dari nyanyian, nasyid-nasyid yang melalaikan jiwa manusia. wa tashghalun nasa an dzikrillah wa an qiraatil Qur'an, dan menyibukkan manusia dari berzikir kepada Allah dan dari membaca Al-Qur'an. Wa hiya min syi'aratil manahijil hizbiyyah, dan berdakwah dengan menggunakan permainan dan sesuatu yang melalaikan seperti bentuk nasyid yang dikatakan Islami ini, kata Syekh Saleh Fauzan, min syi'aratil manahijil hizbiyyah, ini merupakan syiar dan ciri manhajnya orang-orang hizbi. Orang-orang hizbiyah yaitu orang-orang yang di luar ahlus sunnah. Walaisat min masailid dakwah, dan ini jelas bukan merupakan sarana dakwah. Li'anna manahijad dakwah tauqifiyyatun, karena manhaj dakwah, cara berdakwah itu tauqifiyyah. Kita mengikuti dalil, kita mengikuti keterangan, karena dakwah merupakan apa? Ibadah. Maka bentuknya dan caranya itu sudah diatur dalam Islam. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yad'un nasa bil kitabi was sunnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi manusia dengan Al-Qur'an dan sunnah. Wal wa'd wal irsyad, dengan nasihat dan petunjuk. Wal mujadalati billati hiya ahsan, dan dengan perdebatan yang baik. Walam yattakhidil anashid al jama'iyyata wasilatan lidda'wah, dan Nabi tidak menjadikan nasyid-nasyid secara berjamaah sebagai wasilah untuk berdakwah. Ya. Dari perkataan Syekh Saleh Al-Fauzan habibullah taala, di sini beliau menjelaskan kepada kita bentuk konkret perwujudan masih adanya kebiasaan jahiliyah di dalam beragama ini pada sebagian kaum muslimin pada hari ini. Di antaranya mereka, contohnya adalah menjadikan nasyid-nasyid sebagai bentuk ibadah dan wasilah di dalam berdakwah. Dan di dalam hal ini banyak dalil yang menunjukkan kepada haramnya nyanyian dan musik. Di antaranya yang pertama dari Al-Qur'an surat Luqman ayat 6. Surat Luqman ayat 6. Allah taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yattakhidhu, ada yang menjadikan lahwal hadits, perkataan yang sia-sia tidak berguna, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Apa yang dimaksud dengan perkataan sia-sia yang menyesatkan dari jalan Allah taala? Maka dalam hal ini telah banyak keterangan dari para sahabat seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Abbas dan yang lainnya, di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an beliau sampai bersumpah 3 kali. Beliau bersumpah sampai 3 kali bersumpah. Bahwa dimaksud dengan lahul hadis adalah al-ghina wal musika al ma'azib, yaitu nyanyian dan musik. Karena di zaman Nabi ya, musik sudah ada. Sampai adanya hadis seperti bahwa al-mizmar, seruling, itu adalah nyanyian setan. Berarti memang sudah ada zaman Nabi dulu. Ya, walaupun sekarang lebih dikembangkan lagi sesuai dengan kemajuan peradaban. Ya. Surat Luqman ayat 6 ini menunjukkan kepada haramnya nyanyian dan musik. Karena ini akan menyesatkan manusia dari jalan Allah Ta'ala. Ya, apabila kita perhatikan, kita ya tidak perlu membicarakan tentang lagu-lagu atau nyanyian-nyanyian yang jelas itu tidak diatasnamakan Islam. Maka ini sudah jelas, ya, semua sepakat ini tidak boleh. Termasuk mereka yang pecinta nasyid yang menjadikannya sebagai wasilah dakwah. Kalau ditanya tentang lagu-lagu yang tidak bernafaskan Islam menurut mereka, jelas mereka pun menolak dan menyalahkan. Sekarang kita berbicara tentang nasyid-nasyid yang dinamakan atas nama Islam. Maka apa bentuk kesesatan yang terjadi? Menyesatkan manusia dari berzikir atau dari jalan Allah, seperti apa bentuknya? Di antaranya yang dijelaskan oleh para ulama yang saya baca dalam Maktab Asy-Syamilah, di antaranya yang pertama, mereka lebih menyibukkan diri dengan nasyid-nasyid tersebut daripada membaca Al-Quran, membaca hadis atau fatwa para ulama, terutama para pelakunya. Mereka tersibukkan dengan itu. Mereka tersibukkan dengan membuat syair. Mereka tersibukkan dengan berlatih vokal. Karena kalau suaranya tidak bagus, gak bakal laku. Karena dakwah dengan unsur nasyid kan mengandalkan indahnya suara. Kalau suaranya gak indah, ya dilempar kaleng nanti. Dilempar sendal butut nantinya. Jadi mereka sibuk dengan itu. Jadi ini sudah salah dari sasarannya. Kalau mereka mengatakan itu sebagai sarana, maka kenyataan yang terjadi itu bukan sarana, tetapi justru itulah yang kenyataannya. Sarana itu kan hanya sekedar apa namanya, jembatan untuk menyampaikan kepada tujuan. Ya, orang tidak mungkin lama-lama di jembatan. Jembatan hanya menyeberang saja. Tidak mungkin orang itu terus aja di jembatan. Kamu kok hidupnya di jembatan? Jembatan kan sarana. Ini gak mungkin seperti itu. Yang namanya jembatan itu adalah sarana untuk menyeberang. Maka orang itu tidak akan selamanya ada di jembatan. Dia akan apa? Cepat ke daerah tujuannya. Nah, kenyataan yang terjadi, mereka menjadikan nasyid justru sebagai aktivitas mereka sehari-hari, setiap waktu mereka. Sehingga ya mereka terlupakan dari Al-Quran, dari hadis, apalagi dari apa? Kajian-kajian para ulama. Jadi bagaimana akan mendawahi orang supaya sadar kepada Islam, supaya sadar terhadap ilmu Islam, sementara mereka sendiri secara pribadi dan mencontohkan kesibukannya hanya dalam itu. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka lebih mengedepankan menghafalkan nasyid-nasyid tersebut daripada menghafal ayat Quran atau hadis Nabi atau perkataan para ulama tentang ilmu. Ya, kalau Al-Quran cukup bawa mushaf dibaca. Kalau mau baca hadis cukup bawa tulisannya dibaca. Dan kebanyakannya bacaannya tidak pasti, kan? Bacaan Al-Qurannya belum tepat kepada tajwidnya, walaupun dia seorang penyanyi. Kalau ditanya tentang perkataan ulama, cari-cari dulu bukunya. Tapi coba nyanyikan lagu ini. Maka dengan sigapnya, tanpa melihat teks, dia menyampaikannya dengan penampilan yang terbaik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, mereka menjadikan ini sebagai ajang kehidupan mereka, mencari penghasilan. Pada akhirnya mereka hanya sekedar kedok menjadikan itu sebagai dakwah. Justru itu sebagai profesi untuk mendatangkan keuntungan duniawi. Mereka menjadi kaya dengan banyaknya kaset yang terjual. Dan entah siapa yang mendengarnya. Apakah yang mendengarnya itu orang-orang yang taat atau orang maksiat, mereka enggak peduli, yang penting kasetnya laku, kan gitu. Apa kena kepada sasaran dakwah seperti itu? Ya, urusan orang itu sadar atau tidak sadar, yang penting laku dulu kasetnya. Karena kalau kaset tidak laku, mereka tidak bisa melanjutkan dakwah dengan nasid ini. Ya. Oleh karena itu, Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ketika beliau ditanya bahwa ada sekelompok pemuda tukang maksiat, tukang mabuk, tukang mencuri, tukang berzina, bikin keonaran. Kemudian ada seorang syekh ingin menyadarkan mereka. Tetapi syekh ini memandang bahwa tidak ada cara kecuali dengan bentuk nyanyian kepada mereka. Karena biasanya ya sejahat-jahatnya orang kalau sama nyanyian kan suka ya. Kan identiknya begitu ya. Antara identiknya kan apa? Musik, wanita, apalagi? Judi kan, apalagi? Khomer ya, itu kan identik ya. Lingkaran setan kan begitu. Kalau sudah terlibat satu, yang lainnya ikut. Nah maka ditanya kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana dengan syekh yang ingin menyadarkan mereka agar mereka bertaubat, tetapi dia memandang tidak ada cara lain kecuali dengan cara itu. Dan setelah ditempuh, ternyata mereka sadar. Apa jawaban Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah? Ya, ringkasan dari jawaban beliau adalah, yang pertama, ya, bahwa syekh tersebut adalah jahil, kata beliau. Bahwa syekh tersebut adalah orang jahil, orang yang tidak tahu dalam berdakwah. Sesungguhnya telah banyak lapisan masyarakat yang kondisinya lebih parah daripada orang-orang tersebut, tetapi Rasul dan para sahabat juga para ulama tidak pernah menggunakan cara tersebut. Berarti memang ini karena kebodohan syekh tersebut di dalam cara berdakwah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sesungguhnya kesadaran mereka itu bukan kesadaran yang dituntut oleh syariat. Artinya, berhentinya mereka dari berbuat maksiat, sadarnya mereka dari berbuat maksiat, apakah taubat dan sadarnya mereka itu memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat ini atau belum? Kata saya belum. Buktinya apa? Mereka setelah meninggalkan perbuatan tersebut, justru mereka larut dan tenggelam dalam nikmatnya kemerduan suara. Jadi bisa dikatakan mutasi ya. Dari dosa yang satu, dari maksiat yang satu kepada maksiat yang lain, cuma beda bentuk. Kalau maksiat yang satu itu zahir kemaksiatannya, mencuri, merampok, berzina, minum khamr, zahir itu. Cuma kalau yang satu kemaksiatannya itu syubhat bagi sebagian orang. Ya. Kemudian dalil yang kedua, di antara dalil yang menunjukkan kepada hal ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Di mana dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahillunal hirra wal harira wal khamra wal ma'azifa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada nanti beberapa kelompok dari umatku yastahillunal hirra yang menghalalkan zina, wal hariro dan sutra bagi laki-laki, kalau bagi perempuan boleh, wal khomro dan khomr, wal ma'azifa dan musik atau nyanyian. Maka dalam hadis ini, perzinahan, sutra bagi laki-laki, kemudian khomer, kemudian musik dan nyanyian, ini dijadikan satu. Menunjukkan bahwa semuanya adalah perkara-perkara yang terlarang. Sebagaimana khomer, zina, dan sutra bagi laki-laki itu adalah diharamkan, maka demikian juga apa? Ma'azib, yaitu musik dan lagu. Maka ini juga sama, sama-sama diharamkan. Ya. Maka ini merupakan salah satu bentuk karakter jahiliyah, kebiasaan jahiliyah. Dan Islam ini adalah agama yang suci, agama yang bersih, agama yang murni. Maka kita semua harus membela kemurnian dan kesucian Islam ini dalam segala bentuknya. Ya, ini masalah yang ke-22. Dan ini masih banyak contoh-contoh yang lain, walaupun tadi baru sebagian. Ya, contoh yang lainnya mungkin konkret yang sekarang ada ini. Apa yang disebut oleh mereka islamisasi, yaitu mengislamkan sesuatu yang bukan dari Islam. Artinya menjadikan hal tersebut sebagai bagian dalam Islam tapi dirubah haluannya. Contoh ya. Ya, contoh dalam masalah apa? Hizbiyah. Perpecahan. Ya. Semua tahu dan semua menyadari bahwa yang namanya kepartaian itu bukan datang dari Islam. Itu datangnya dari ajaran mana? Yunani sana. Tapi kemudian ada sebagian aktivis dari kaum muslimin ini yang mengislamisasi hal tersebut. Yang penting tujuannya Islam, nafasnya Islam, mungkin baunya juga bau Islam, namanya juga Islam, walaupun bentuknya adalah bukan dari Islam. Maka ini jelas, ini adalah permainan. Ini adalah sesuatu yang tidak mendatangkan keuntungan, justru mendatangkan bahaya. Maka bagaimana hal tersebut dijadikan sebagai salah satu bentuk beribadah kepada Allah Ta'ala, di mana mereka menyebutnya jihad, jihad siasat. Bagaimana menjadikan hal tersebut sebagai bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala, dan bagaimana menjadikan hal tersebut sebagai bentuk wasilah untuk berdakwah, mendakwahi siapa? Manusia. Ya. Banyak harta yang dikeluarkan untuk hal itu. Tenaga, pikiran, bahkan nyawa pun ada yang melayang di jalan hal tersebut. Jelas ini kesalahannya adalah terletak pada orang-orang yang menggaungkan hal tersebut. Adapun orang-orang awam yang tidak mengerti apa-apa, maka semoga Allah Ta'ala mengampuni kesalahan mereka. Ya. Kemudian masalah ke-23. Al-mas'alatul thalithatu wal 'ishrun, masalah 23. Innal hayatad dunya warathum. Fadhannu anna 'ata'a Allahi minha yadullu ala ridahu kaqaulihim nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Masalah ke-23, innal hayatad dunya, sesungguhnya kehidupan dunia, gharrathum, telah menipu mereka. Fadhannu, sehingga mereka mengira, anna ata'allahi minha, bahwa anugerah Allah, atau pemberian Allah, dari dunia ini, yadullu ala ridahu, menunjukkan kepada keriduan Allah. Di antara kebiasaan jahiliyah, baik yang berhubungan dengan masalah akidah atau ibadah atau muamalah, bahwa mereka tertipu dengan kesenangan duniawi. Mereka tertipu dengan kesenangan duniawi. Seperti yang kita bahas kemarin dalam tafsir surat Al-Infitar. Ya ayyuhal insanu ma ghorroka birabbikal karim. Wahai sekalian manusia, kenapa kamu tertipu terhadap Allah Ta'ala? Artinya, kenapa kenikmatan dunia ini menipumu sehingga kamu melalaikan, melupakan Allah Ta'ala? Nah, di antara bentuk tertipunya mereka oleh dunia, yaitu sangkaan mereka, perkiraan mereka bahwa kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada mereka ini menunjukkan bahwa Allah ridho kepada mereka, sehingga mereka merasa bahwa mereka lah yang benar. Artinya bahwa orang yang Allah Ta'ala berikan kepadanya kekayaan duniawi, dalam pandangan mereka orang ini adalah orang yang diridhoi Allah. Buktinya apa? Bahwa Allah melimpahkan rizki kepadanya. Orang yang memiliki kedudukan yang tinggi sebagai tokoh atau pemuka masyarakat, maka mereka katakan bahwa orang tersebut adalah orang yang diridhoi Allah. Dia berada di atas kebenaran. Buktinya apa? Buktinya bahwa Allah mengangkat kedudukan dunia dia sebagai pemimpin atau pemuka. Orang yang menjadi penguasa, maka mereka kira bahwa Allah ridho kepadanya. Buktinya apa? Bahwa Allah Ta'ala telah memberikan kepadanya kedudukan yang tinggi di dunia ini sebagai penguasa atau pemimpin. Nah, pemikiran seperti ini adalah merupakan pemikiran jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah mengatakan bahwa kebenaran itu bersama orang-orang yang kuat dunianya, banyak hartanya, tinggi kedudukannya, dan kuat jabatannya. Ini merupakan kebiasaan jahiliyah, pandangan jahiliyah. Kebenaran diukur dengan ukuran ini, diukur dengan ukuran kekuatan dunia. Maka ini adalah merupakan bentuk tertipunya mereka oleh apa? Dunia. Di antara dalil yang menunjukkan kebiasaan jahiliyah ini, surat Saba ayat 35. Surat Saba ayat 35. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang jahiliyah. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Wa qalu, dan mereka orang-orang musyrikin yang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Kami ini lebih banyak harta dan anak-anak. Harta kami lebih banyak, anak cucu kami lebih banyak. wa ma nahnu bi mu'adzabin, maka kami tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena keberadaan banyaknya rizki duniawi, banyaknya anak keturunan, ini menunjukkan keriduan Allah kepada mereka, ini menunjukkan mereka berada di atas kebenaran, maka bagaimana Allah akan mengazab mereka? Ini dalam pandangan siapa? Orang-orang jahiliyah. Maka Allah Ta'ala membatalkan, menyalahkan pandangan ini. Bahwa pandangan ini adalah pandangan yang salah. Standar ini standar yang salah. Hal ini ditunjukkan dalam ayat berikutnya. 36 dan 37. Dalam ayat 36 Allah Ta'ala berfirman. Nah ini ayat 36, ayat 37. Ini adalah dalil yang menunjukkan tentang salahnya pandangan ini. Pandangan jahiliyah ini. Dalam ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Qul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, "Inna rabbi, sesungguhnya Rabbku Allah Ta'ala, yabsutur rizqa, akan melimpahkan rizki, memberikan kenikmatan duniawi, harta, anak turunan, pangkat jabatan, lima yasha'u, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yaqdiru, dan demikian juga Allah Ta'ala menyempitkannya." Jadi masalah orang itu dilapangkan rizkinya, dilapangkan hartanya, diberi banyak anaknya, ditinggikan kedudukan di dunianya, atau dia itu sedikit rizkinya, miskin, fakir, sedikit turunannya, tidak punya pangkat dan jabatan, itu kembalinya adalah kepada masyiah Allah. Kembalinya kepada kehendak Allah Ta'ala. Tidak berkaitan dengan apa? Keriduan Allah Ta'ala untuk urusan dunia ini. Ya. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim dan dikatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Wa amma ad-dinu fala yu'tihi illa man yuhib." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, yu'ti dunya, akan memberikan dunia ini, hartanya, keturunannya, pangkatnya, jabatannya, kekuatannya dan seterusnya." Dari urusan-urusan duniawi Allah akan berikan kepada siapa? Man yuhib, kepada orang yang Allah cintai, orang beriman, orang yang berada di atas kebenaran. Wa man la yuhib, juga akan Allah berikan kepada orang yang tidak Allah cintai, orang kafir, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, orang-orang yang bermaksiat. Allah juga akan memberikan dunia kepada mereka. Maka pemberian rizki duniawi ini tidak menunjukkan kepada apakah dia itu adalah berada di atas kebenaran atau tidak. Tetapi wa amman din, dan adapun agama, ilmu tentang agama, benarnya akidah, benarnya ibadah, benarnya manhaj, benarnya muamalah, dia berada di atas petunjuk, hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala, akan Allah berikan kepada siapa ini? Fala yu'tihi, maka Allah tidak akan memberikannya, illa man yuhib, kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi justru hadis ini menunjukkan ukuran seseorang itu berada di atas kebenaran atau tidak, pemahaman dia itu benar atau tidak, agama dia itu lurus atau menyimpang. Hadis ini menunjukkan lihat kepada agama dia. Lihat kepada agama dia. Andaikan dia lurus pemahamannya, berada di atas Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus saleh, maka dialah orang yang Allah cintai. Itu standarnya, itu ukurannya. Bukan dilihat dari kekayaannya, kekuatannya, keturunannya, pangkat dan jabatannya, bukan. Sehingga dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisnya sahih, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin, ma saqa minha kafiran syurbata ma'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya, seandainya dunia ini, hartanya, keturunannya, kesehatannya, kekuatannya, pangkat dan jabatannya, ta'dilu 'indallah, nilainya atau harganya di sisi Allah adalah sebanding janaha ba'udatin dengan satu sayap nyamuk." Jadi andaikan harta duniawi ini, pangkat, jabatan, keturunan dan seterusnya itu memiliki nilai di sisi Allah Ta'ala, ada nilainya, berharga di sisi Allah Ta'ala, "Masa kominha kafirun syurbatamain," maka Allah tidak akan memberikannya kepada orang kafir sedikit pun, walaupun itu dalam bentuk setetes air minum, tidak akan Allah berikan kepada mereka. Maka melimpah ruahnya kekayaan bagi orang kafir menunjukkan bahwa harta kekayaan tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala, bahkan tidak sebanding dengan nilai sayap seekor nyamuk. Andaikan itu bernilai di sisi Allah, maka orang kafir tidak akan diberi walaupun sedikit. Tapi ternyata itu tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala. Maka bagaimana hal tersebut akan dijadikan sebagai standar bahwa orang itu diridhoi Allah, Allah tidak akan mengadabnya, sehingga dia berada di atas kebenaran. Kemudian lanjutan ayat tadi, ayat 36 surat Saba, "Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun," akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Karena kebanyakan manusia tertipu, jadi mereka tidak tahu. Orang tertipu itu kesadarannya hilang. Kemudian ayat 37, "Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa." Wa ma amwalukum, dan tidaklah harta kalian, wala auladukum, dan anak cucu kalian, billati tuqarribukum, yang mendekatkan kalian indana di sisi kami, zulfa dengan sedekat-dekatnya. Maka Allah Ta'ala jelaskan bahwa harta, anak dan turunan, pangkat dan jabatan ini bukan sesuatu yang akan mendekatkan seseorang kepada Allah Ta'ala. Sehingga bagaimana itu dijadikan sebagai ukuran bahwa Allah meridhoinya, bahwa dia berada di atas kebenaran petunjuk Allah Ta'ala. Maka dalam masalah ini Syaikh Shalih Fauzan mengatakan, "Ahlul jahiliyyati ya'tabiruna i'ta'ahum al-aulada wal-amwala min karamihim 'ala Allahi 'azza wa jalla." Orang-orang jahiliyah, mereka menganggap pemberian Allah kepada mereka berupa anak dan turunan yang banyak dan harta yang melimpah ruah merupakan bentuk pemuliaan atau mulianya kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala. Mereka menganggap seperti itu. Kemudian beliau katakan, "Falaisat katratul amwali wal auladi wat tarwati dalilan ala mahabbatillahi lil 'abdi." Maka sesungguhnya banyaknya harta, anak turunan dan kekayaan ini tidak menunjukkan kepada kecintaan Allah terhadap seorang manusia. Kenapa? Bal innahu qad yu'til kafiro min ajli ayyastadrijahu. Bahkan sungguhnya Allah Ta'ala kadang memberikan kepada orang kafir harta yang banyak, dunia yang melimpah ruah, min ajli ayyastadrijahu, dengan tujuan untuk istidraj, yaitu memberikan kesenangan yang sebentar untuk kemudian Allah Ta'ala akan mengadab orang tersebut dengan adab yang lama. Kemudian beliau katakan, wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akramul khalqi 'ala Allah wa kadzalika sahabatuhu yusibuhumul ju'u wa yusibuhumul faqru wal faqatu wa hum akramul khalqi 'ala Allah ba'da nabiyyin. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Demikian juga para sahabatnya, mereka terbiasa yusibuhumul ju', mereka terkena oleh kelaparan. Wa yusibuhumul faqru, mereka juga tertimpa kefakiran. Wal faqatu, dan kekurangan. Sementara para sahabat ini akramul khalqi 'ala Allah ba'da nabiyyin. Mereka adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah setelah para nabi. Ya, kita ingat kisah ya, suatu ketika Rasulullah keluar dari rumah. Kemudian di jalan Rasulullah bertemu dengan Abu Bakar. Jadi Rasulullah keluar dari rumah, kemudian Abu Bakar juga keluar dari rumahnya, kemudian bertemu di jalan. Enggak lama kemudian keluar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bertemu juga di jalan. Abu Bakar bertanya, "Mal ladzi akhrajaka ya Rasulullah?" Apa yang menjadikan engkau keluar dari rumah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah, "Aljur, aku lapar." Jadi di rumah Rasulullah enggak ada makanan. Rasulullah bertanya, "Wa mal ladzi akhrajaka?" Apa yang mengeluarkan kamu dari rumah wahai Abu Bakar? "Aljur, saya juga lapar." Kemudian Umar ditanya, "Wa mal ladzi akhrajaka?" Apa yang mengeluarkan kamu wahai Umar? "Alju, aku juga lapar." Ya Rasulullah, dengan dua sahabat yang mulia ini tertimpa rasa lapar yang sangat, sementara di rumahnya tidak ada makanan. Berarti kan ketika itu dalam keadaan miskin, sampai keluar dari rumah untuk mencari makanan. Nah, keadaan seperti itu tidak menjadi dalil bahwa Allah membenci mereka, tidak. Bagaimana Allah membenci mereka? Sementara Rasulullah adalah manusia yang paling Allah ridhoi, paling Allah cintai. Khalilullah. Abu Bakar dan Umar adalah manusia yang paling tinggi kedudukannya di antara manusia setelah para nabi dan rasul. Jadi orang-orang yang berada di atas kebenaran, mereka terbiasa mendapatkan kekurangan, kelaparan, dan seterusnya. Kemudian beliau katakan, wal kuffaru yasrahuna wa yamrahuna fin ni'ami min babil istidraji lahum. Sementara orang-orang kafir ketika itu, mereka dalam keadaan gembira, mereka berada dalam keadaan sukacita karena kenikmatan yang melimpah ruah di rumah mereka. Dan ini merupakan istidraj bagi mereka. Ya. Kemudian kata beliau, fala yustadallu bi zahratid dunya ala karamati ahliha indallahi subhanahu wa ta'ala. Maka jangan dijadikan dalil atau bukti petunjuk dengan berlimpah ruahnya nikmat dunia, harta duniawi, atas mulianya orang tersebut di sisi Allah Ta'ala. Jangan dijadikan dalil. Wa innama yustadallu bi karamatil abdi 'ala Allah idza kana 'ala amalin shalih. Akan tetapi yang dijadikan dalil tentang mulianya seseorang di sisi Allah apabila orang tersebut berada di atas amal shalih. Itu amal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Sawa'un kana ghaniyan aw faqiran, baik dia orang kaya ataupun miskin. Fahadha huwal karimu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, maka inilah orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala, orang yang Allah cintai, dan tidaklah Allah mencintainya kecuali karena memang dia berada di atas pemahaman yang benar, agama yang lurus, akidah yang benar, ibadah yang benar, dan muamalah yang benar. Ya, jadi kenyataan yang sesungguhnya bahwa yang dijadikan bukti atas keriduan Allah Ta'ala dan kecintaan Allah Ta'ala terhadap seseorang adalah dilihat kepada agamanya, terhadap amal dia. Dan ini ditunjukkan oleh diantaranya surat Yunus ayat 62 dan 63. Surat Yunus ayat 62 dan 63. Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali Allah, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dan mereka pun mencintai Allah Ta'ala, sehingga mereka berada di atas kebenaran karena Allah mencintai mereka. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak akan merasa takut dan mereka tidak akan bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman dan bertakwa. Jadi kualitas keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadi bukti apakah Allah mencintai dia atau tidak. Apakah dia berada di atas kebenaran atau tidak. Juga ditunjukkan oleh surat Al-Anfal ayat 34. Surat Al-Anfal ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, in awliya'uhu illal muttaqun. Tidaklah menjadi wali-wali Allah kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu adalah seseorang atau sikap seseorang mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang menjadi apa? Dalilnya. Nah, apakah masalah 23 ini ada di kalangan umat pada hari ini? Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Banyak. Banyak sekali yang menjadikan bukti keberuntungan duniawi sebagai tanda kebenaran. Ya. Biasanya orang-orang yang terlibat dalam tarekat atau aliran sufi, ini yang menjadi dalil mereka. Di sebuah tempat di Tasikmalaya itu ada sebuah pengajian, lokasinya gak jauh ya dari tempat kita, dari tempat kami. Itu kalau ngaji yang datang itu masya Allah mungkin bukan ratusan lagi, mungkin ribuan. Dan orang datang itu rombongan pakai kendaraan, pakai mobil. Dari kampung-kampung, dari pelosok-pelosok. Para pengusahanya, para pedagangnya. Termasuk dari kampung saya itu bermobil-mobil berangkat ke sana. Kalau kita kan mungkin itu kalau ada di Istiqlal ya. Nyewa bis dan sebagainya. Kalau ngaji seperti ini kan enggak. Ini rutin tiap minggu. Sehingga kalau bubar itu bubarnya itu jam 9:30. Saya kalau mau beli nasi goreng misalkan, lama nunggunya, kenapa? Antri. Karena sudah banyak pesanan sebelum ngaji, mereka sudah pesan. Banyak orang, dan jalan pun macet. Bahkan saya dengar kalau acara maulid itu bikin persiapan nasi kotak minimal 10.000. Itu minimal. Padahal untuk tingkat apa? Kota, bukan tingkat nasional atau provinsi di situ. Apa sesungguhnya yang menjadi daya tarik orang-orang ke sana? Saya nanya, apa sih sebenarnya yang menjadi daya tarik? Apakah pengajiannya menarik, lucu dan sebagainya? Ya memang dari sisi itu memang ya. Orang itu kalau dengar ceramahnya ketawa-ketawa. Saya tanya, lama atau sebentar? Dan saya pun pernah menghadiri ceramahnya dulu ya, ketika saya belum mengetahui. Kebetulan dia ceramah di kampung saya, ada acara di masjid. Saya pengen tahu, karena untuk tingkat Tasik ini terkenal namanya. Emang iya? Oh, tertawa, dari awal tertawa terus. Ya mungkin Sule juga kalah ya. Tertawa. Tapi ngajinya itu gak lama, paling satu ayat. Setengah jam itu terlalu lama, sebentar ngajinya. Tapi mereka dari maghrib sudah berbondong-bondong. Jadi apa kegiatannya? Ternyata ada ritual doa. Jadi masing-masing itu bawa air di botol. Kemudian botolnya dikumpulkan. Ya. Kemudian solawatan dan seterusnya pakai pengeras suara. Di airnya ditaruh di depan, di hadapan jamaah dan kiainya. Kemudian mereka berdoa bersama-sama dan sebagainya. Pulangnya nanti airnya dibawa. Untuk apa airnya? Yang punya kolam airnya ditumpahkan ke kolam, nanti ikannya bagus dan lampunya keras. Yang punya penyakit diminum airnya. Pokoknya ternyata mereka datang ke sana itu bukan untuk ngaji, tapi untuk kepentingan usaha. Lalu kenapa mereka begitu antusias? Karena mereka terpedaya dengan cerita-cerita. Lihat tuh, bos anu itu dia rajin hadir. Nah ini kan sebagai bukti bahwa kekayaan duniawi dijadikan oleh mereka sebagai apa? Bukti kebenaran. Sampai saya pernah dengar dari seorang ustaz, ustaz sama-sama ngajar sama saya. Ada tetangganya itu ya, ikut ngaji, bawa botol juga dari rumahnya. Karena gak boleh beli airnya, harus bawa dari rumah. Itu ketika pulang, si botolnya jatuh. Otomatis airnya apa? Tumpah. Saking dia gak mau kehilangan air berkah ini, sampai tanahnya digali kemudian diperas untuk diambil air. Subhanallah. Ini kenyataan yang terjadi, fenomena yang terjadi kita sekarang ini. Banyak. Tapi sekarang sudah meninggal. Dan kami kira dengan meninggalnya ini akan berhenti, ternyata ada penerusnya. Kemudian kita masuk kepada masalah 24 dan 25. Masalah 24. Al-mas'alatul rabi'atu wal isrun. Masalah yang ke-24. Tarkud dukhuli bil haqqi idza sabaqahum ilaihi du'afa'u. Takabburan wa anfatan. Fa anzalallahu ta'ala wa la tatrudil ladina yad'una rabbahum ila akhir al-ayat. Masalah yang ke-24, tarkud dukhuli fil haq. Mereka tidak masuk ke dalam kebenaran. Artinya mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Idza sabaqahum ilaihi dhu'afa'u, apabila mereka didahului oleh orang-orang yang lemah. Takabburon wa anafatan, sebagai bentuk kesombongan dan keras hatinya mereka. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan ayat, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum, janganlah kamu mengusir orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya. Ya. Masalah yang ke-24, di antara karakter sifat atau kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah mereka tidak mau mengikuti kebenaran apabila kebenaran tersebut diikuti oleh orang-orang yang lemah. Jadi ini masih bersambung dengan yang tadi. Jadi apabila ada sebuah kebenaran dan kebenaran ini diikuti oleh orang-orang yang lemah, lemah dari sisi harta, lemah dari sisi akademis, lemah dari sisi kedudukan atau jabatan, maka mereka enggak mau. Ya. Sehingga mereka menganggap bahwa itu bukan kebenaran kalau diikuti oleh orang-orang yang lemah. Kebiasaan jahiliyah ini ditunjukkan oleh surat Al-An'am ayat 52. Dalam surat Al-An'am ayat 52, Allah Ta'ala berfirman, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyyi yuriduna wajhah, ma 'alaika min hisabihim min syai wa ma min hisabika 'alaihim min syai fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kamu mengusir orang-orang yang berdoa, beribadah kepada Allah Ta'ala di waktu pagi dan petang, karena mereka menginginkan bertemu wajah Allah Ta'ala. Tidak ada dari hisab mereka atasmu sedikit pun, dan tidak ada dari hisabmu atas mereka sedikit pun, sehingga kamu tidak boleh mengusir mereka, maka kamu termasuk orang yang zalim. Nah, ayat ini surat Al-An'am ayat 52 turun berkenaan dengan perkataan orang-orang musyrikin. Dan itu nyambung dengan ayat 53. Bahwa ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal dakwahnya itu diikuti oleh orang-orang, kebanyakannya oleh orang-orang yang lemah. Dari kalangan kaum miskin, dari kalangan hamba sahaya, dari kalangan orang yang tidak memiliki jabatan, kebanyakannya itu. Dan yang paling disoroti oleh orang-orang musyrikin, terutama pemukanya, ini diantaranya ada Khabbab ibnul Arad radhiyallahu anhu. Kemudian Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Kemudian Bilal bin Abi Rabah, karena beliau adalah seorang hamba sahaya, budak, radhiyallahu anhu. Kemudian Ammar bin Yasir dari keluarga miskin. Sehingga mereka mengatakan, ahaula imanallahu alaihi, apakah orang-orang seperti ini yang Allah anugerahkan kebenaran kepada mereka? Masa kebenaran diberikan kepada orang-orang ini? Kemudian mereka meminta agar Rasulullah SAW menjauhkan mereka dari majlis Rasulullah. Kalau engkau wahai Muhammad menjauhkan mereka, maka kami akan mengikutimu. Jadi mereka tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena telah mendahului mereka orang-orang yang lemah. Kemudian masalah yang ke-25, kita sambungkan dengan 25 karena hampir sama. Al-mas'alatul khamisatu wal isrun, masalah ke-25. Al-istidlalu ala butlanihi bisabqid du'afa. Kaqawlihi ta'ala law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Masalah ke-26 di antara sifat jahiliyah, al-istidlalu ala butlanihi, yaitu mereka berdalil terhadap salahnya sebuah pemahaman, sebuah ajaran, bisa begitu hafai dengan didahuluinya oleh orang-orang lemah yang mengikutinya. Jadi sama dengan yang tadi. Jadi mereka menganggap sebuah ajaran, sebuah pemahaman itu salah apabila yang terdahulu mengikuti ajaran tersebut adalah orang yang apa? Lemah. Lemah dari sisi duniawi. Bukan lemah dari sisi agama, tapi lemah dari sisi apa? Duniawi. Sehingga mereka tidak mau masuk. Hal ini ditunjukkan oleh surat Al-Ahqaf ayat 11. Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan mereka, tentang perkataan orang-orang musyrikin, orang jahiliyah, "Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi." Lau kana khairan, seandainya apa yang didakwahkan oleh nabi itu adalah sebuah kebaikan, sebuah kebenaran, "Ma sabaquna ilaihi," maka tentunya orang-orang lemah ini tidak akan mendahului kita untuk mengikutinya. Nah, ini adalah merupakan kebiasaan jahiliyah. Dan ini sudah pernah kita bahas dulu ya dalam masalah yang sebelumnya. Bahwa adalah sebuah kesalahan dan itu merupakan sifat jahiliyah, menilai benar dan salahnya sesuatu dengan melihat kedudukan para pengikutnya dari sisi dunia. Entah mereka itu orang kaya atau orang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai apa? Ukuran benar atau salahnya ajaran tersebut. Karena benar dan salahnya sebuah ajaran itu diukurnya dengan apa? Sesuai dan tidaknya dengan sumber ajaran tersebut, itu apa? Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman yang diikuti. Itulah yang jadi ukurannya. Bukan melihat kepada para pengikutnya dari sisi duniawi mereka. Dan sifat jahiliyah seperti ini adalah sifat yang turun-temurun sejak dulu, semenjak zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana umat Nabi Nuh ya, berkata kepada Nabi Nuh, karena rasul yang pertama itu kan Nabi Nuh alaihi salam. Dalam surat Hud ayat 27 Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan orang-orang jahiliyah di zaman Nabi Nuh, "Wa ma naraka tabaaka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'yi." Wa ma naraka, dan kami tidak melihatmu, ittabaaka, kamu diikuti, illa alladziina hum aradiluna, kecuali mereka orang-orang yang rendah di antara kami, badiyar ra'yi, yang tidak memiliki pemikiran yang maju. Jadi orang-orang jahiliyah dari kaum Nabi Nuh, mereka mengatakan bahwa yang mengikuti kamu wahai Nuh adalah orang-orang yang lemah di antara kami, yang pemikirannya itu tidak maju, orang-orang rendahan, maka kami tidak mau mengikuti. Jadi ini adalah merupakan karakter jahiliyah yang ada sejak zaman Rasul pertama yaitu Nuh alaihissalam sampai Nabi dan Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai hari ini pun kebiasaan ini masih ada. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Bukhari yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada raja-raja, di antaranya surat yang dikirim kepada Heraklius, penguasa apa? Romawi. Maka ketika Heraklius menerima surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya masuk ke dalam Islam dan mengakui Muhammad sebagai nabi dan rasul, maka Heraklius mencari informasi. Dia menyuruh pengawalnya untuk mencari orang Arab dan menghadirkannya ke hadapan. Kebetulan pada saat itu Abu Sufyan radhiyallahu an pada saat itu ya beliau berada di Syam, dan ketika itu beliau masih dalam keadaan apa? Kafir, belum masuk ke dalam Islam. Tapi kita lihat, maka Abu Sufyan ini dibawa menghadap kepada Heraklius. Kemudian Heraklius bertanya, di antara pertanyaannya, hal ittaba'ahu du'afa'un nas au asrafuhum? Apakah yang mengikuti Muhammad itu orang-orang yang lemah atau orang-orang yang mulia, pemuka kaum? Abu Sufyan ditanya. Maka Abu Sufyan menjawab sesuai dengan kenyataan, bal du'afa'uhum, yang mengikutinya itu adalah orang-orang yang lemah. Itu kenyataan, dan mungkin Abu Sufyan juga mengatakan itu dengan niat supaya Heraklius tidak apa? Mengikuti ajakan Nabi Muhammad. Tapi ternyata kenyataannya apa? Maka Heraklius berkata, qala hum atba'ur rusuli. Kata Heraklius, mereka adalah pengikut para rasul. Jadi Heraklius mengakui bahwa itulah sunnahnya para rasul. Bahwa para rasul itu diikuti oleh orang-orang yang lemah. Mereka yang tertindas, mereka yang tertolimi, mereka yang teraniaya, mereka yang tidak tertipu oleh kehidupan dunia, justru mereka lah orang-orang yang mengikuti ajaran para rasul. Karena mereka mendapatkan bahwa kebahagiaan mereka ada bersama ajaran rasul tersebut, bahwa ajaran rasul itu memuliakan mereka, bahwa ajaran rasul itu mengangkat harga diri mereka. Maka dari perkataan Heraklius ini, dan Heraklius adalah seorang Nasrani, ini menunjukkan bahwa telah menjadi sunnah para rasul, kebenaran itu diikuti oleh orang-orang yang lemah. Nah, maka untuk kita pada hari ini, jangan menilai benar dan tidaknya sebuah ajaran, sebuah pemahaman itu dengan melihat kepada para pengikutnya, apakah dari kalangan orang awam atau dari kalangan orang-orang ya, yang kuat duniawinya. Karena sebagian orang ada yang menganggap, ah, kajian ini saya lihat kayaknya bukan kajian yang benar. Kenapa? Yang ikutnya karyawan, yang ikutnya pegawai, yang ikutnya pedagang. Kayaknya ini bukan yang benar. Yang benar itu. Kenapa? Pengikutnya mahasiswa, dosen, aktivis kampus dan sebagainya. Maka ini adalah merupakan pemikiran jahiliyah. Tidak benar. Tetapi untuk menilai benar dan tidaknya sebuah ajaran, lihat kepada alasannya. Tentunya ini kan berlaku rata bagi semua kan. Ketika ada seorang dosen, profesor lah, mengatakan sebuah gagasan, usulan, kemudian ada seorang tukang beca menyampaikan usulan, apakah gara-gara kedosenan dia, keprofesoran dia, kemudian kita katakan benar ini yang diikuti, ataukah kita dengar alasan masing-masing? Yang objektif dalam masalah ini yang mana? Kamu tukang beca, maaf minggir, usulan kamu ini gak bisa terima, ini bapak profesor kita dengar. Tentunya di dunia manapun tidak akan bisa diterima seperti itu. Sesuatu bisa dikatakan ilmiah, benar secara keilmuan, apabila bisa dipertanggungjawabkan apanya? Alasannya. Bisa dipertanggungjawabkan alasannya. Kenapa bapak profesor mengatakan seperti ini? Usulannya, gagasannya kenapa seperti ini? Alasannya apa? Silakan disampaikan. Kemudian dia ungkapkan, ya bapak yang tukang beca, kenapa mengusulkan ini untuk ke-RT-an kita ini, untuk di lingkungan kita, kenapa? Kemudian dia mengungkapkan apa? Gagasannya atau alasannya kenapa? Bisa jadi setelah mendengarkan alasan, ini yang muncul dari orang lemah itu yang apa? Diterima. Ya kata profesor itu, menurut konsep yang pernah saya baca, untuk menciptakan keamanan di lingkungan kita itu begini. Wah, panjang lebar konsep-konsep dari buku-buku yang dia baca. Semuanya apa? Terpengungkung. Kenapa? Baik kitabnya atau orang yang disebutkannya, gak ada yang dikenal semuanya. Ketika mendengarkan tukang beca, silakan pak. Kata tukang beca, saya ini terlahir di sini, puluhan tahun saya hidup di sini, saya kenal dengan orang sini, karakter mereka, sifat mereka, makanya saya usulkan begini. Kira-kira mana yang bisa yang lebih diterima mana? Maka orang akan mengatakan pengalaman adalah guru yang paling berharga. Konsep bapak ini bisa benar, tapi penempatannya tidak bisa dipukul rata semua tempat. Di kampung kecil begini masa akan menerapkan konsep Amerika. Tapi konsep bapak ini yang sudah berpuluh-puluh tahun di sini, orang sini, preman-preman itu adalah keluarga dia. Ini bisa lebih diterima. Kenapa? Alasannya jelas. Sudah teruji dan terukur. Konsep bapak silahkan terapkan di Amerika, konsep tukang beca kita terapkan di sini. Kan untuk mengukur benar dan tidaknya sebuah gagasan, dilihat kepada alasannya. Nah demikian juga dengan masalah ini. Tidak bisa ukuran para pengikutnya orang kaya, kaum akademis, dosen dan sebagainya, dijadikan sebagai ukuran tentang benarnya ajaran yang disampaikan. Sementara ajarannya dari mana? Mengajarkan Islam, tapi konsep dari orang-orang Yahudi atau orang-orang Barat. Sepertinya Islam ini enggak punya sumber. Sampai mencari sumbernya dari orang-orang kafir. Dan tidak bisa dikatakan salah dan sesat ajaran ketika yang mengikutinya adalah orang-orang yang lemah, kaum papa, wong cilik. Saya bukan kampanye ya. Orang kecil dan sebagainya. Tidak bisa disalahkan. Dan bisa jadi kebenaran itu bersama mereka. Itu sunnah para rasul. Yang menjadi standar benar dan tidaknya, lihat kepada sumbernya dari mana. Berasal dari Al-Quran atau sunnah atau bukan? Apakah pemahaman itu mengikuti salaful ummah atau bukan? Itu yang menjadi standar kebenaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala justru mengatakan dalam surat Saba ayat 34, ini sebagai dalil tentang apa yang kita sampaikan tadi, bahwa jangan menilai kebenaran itu dilihat dari sisi pengikutnya adalah orang-orang yang kuat dari sisi dunia. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Saba ayat 34, وَمَا أَرْسَلْنَا بِقَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرٌ. وَمَا أَرْسَلْنَا بِقَرْيَةٍ, dan tidaklah kami mengutus pada sebuah negeri, مِنْ نَذِيرٍ, dari seorang rasul yang memberikan peringatan dan menyampaikan ajaran, إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا, kecuali berkata mereka orang-orang yang berlebihan dari negeri tersebut. Berlebihan dari sisi harta, yaitu orang-orang yang kaya. Berlebihan dari sisi pangkat dan jabatan, yaitu para penguasa. Berlebihan dalam derajat, yaitu para pemuka kaum. Kecuali mereka akan berkata, inna bima ursiltum bihi kafirun, sesungguhnya kami orang-orang kaya, orang berpangkat, orang punya jabatan, bima ursiltum bihi kafirun, terhadap apa yang diturunkan bersama kamu, wahai Nabi Rasul, kafirun adalah kufur. Jadi justru musuh para Nabi dan Rasul itu adalah orang-orang yang kuat dari sisi dunia. Itu sunnatullah. Itu sunnatullah. Ya. Ya, kalau di Bandung ini alhamdulillah ya, kajian Ahlus Sunnah ini diikuti oleh seluruh lapisan ya. Mahasiswanya banyak, kemudian ya pengusahanya juga banyak, alhamdulillah. Tapi ini tidak termasuk surat Saba ayat 34 tadi, karena buktinya kan tidak menentang, tidak menolak. Di tempat kami di Tasikmalaya kita sudah berusaha, cuma mungkin belum maksimal. Itu masih miskin dari kaum akademis. Jadi kajian-kajian kita di Tasikmalaya itu ya sunnah para rasul. Justru banyaknya di perkampungan, di pelosok-pelosok Tasik Selatan dan seterusnya. Sampai pernah saya menghadiri ya, di sebuah masjid daerah Cikalong. Cikalong itu kan daerah selatan Tasik. Setelah Cikalong itu lautan, gak ketemu orang lagi. Saya ngaji ke sana, listrik aja belum masuk. Rumah juga kelihatan 1-2. Saya pikir ini yang ngajinya siapa ini? Tapi menurut informasi banyak katanya ngaji. Sore ya, apa, suasana sudah mulai gelap gitu. Selesai sholat maghrib saya lihat dari kebun-kebun itu ya, obor-obor bermunculan. Ternyata yang ngaji ratusan. Masyaallah. Itu di perkampungan, rumah mereka tuh jauh. Ada yang 1 kilo dari masjid. Jalan kaki, rombongan sama anak dan istrinya, bawa obor ya, menembus apa, kebun-kebun. Bahkan kalau kata orang kota bukan kebun, mungkin itu hutan ya. Subhanallah. Tapi saya juga ngaji di kota gitu, di beberapa tempat, bahkan di perumahan. Orang-orang itu kebanyakan adalah apa, pegawai negeri, orang kantoran dan sebagainya. Yang ngaji berapa? Padahal penduduknya banyak ya, yang ngaji paling 20 itu sudah dihitung banyak. Tapi di kampung yang rumahnya jarang, ratusan yang hadir. Ya maka orang Bandung harus bersyukur ya. semua lapisan masuk. Kalau di sana ya kita masih sedikit. Kita pernah di kampus terbesar Tasikmalaya di Unsil, saya sendiri yang ngisi pernah. Tapi ya memang secara strategi kita kalah dengan orang Sian, karena orang Sian ini dari di unsur apa namanya struktural kepengurusan kampus juga termasuk DKM, ketua DKM-nya orang Sian. Tapi karena suasana kampus kan tidak boleh melarang apa kebebasan apa berpikir, ya. Kita persilakan masuk. Setelah itu ya nggak ada, cuma bedah buku. Kajian. Kalau dalam tanya jawab banyak yang bertanya. Tapi setelah itu ya kita sampaikan bahwa ada kajian di tempat kita yang nggak jauh dari situ. Ternyata nggak hadir. Itu yang semarak adalah ya kajian Syiah atau kajian Hizbiyah. Mungkin standar mereka itu karena dosen-dosen mereka terlibat dalam hal itu. Ya. Ini sampai masalah 25. Ya, sebenarnya direncanakan sampai masalah 26. Tapi masalah 26 ya ini butuh pembahasan cukup panjang sehingga kita cukupkan sampai masalah 25. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Ya ini ada pertanyaan berkaitan dengan kajian kita kemarin ya, surat Al-Infitar. Di mana dalam kajian kemarin saya sampaikan bahwa ayat 1 sampai ayat 4 itu terjadinya kiamat kehancuran dunia ya. Ayat 1 sampai 3 ya. Ayat 1 sampai 3. Idza as-sama'u qatarat wa idza al-kawakibu intatarat wa idza al-biharu hujirat. Setelah dunia ini hancur dengan tiupan pertama dari malaikat Israfil, kemudian setelah itu ada jeda berapa? 40 masa. Ini seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di sini ada pertanyaan, apa saja yang terjadi saat itu? Pertanyaan pertamanya, apa maksud dari jeda 40 masa tersebut? Ya, maksud jeda dari pada 40 masa tersebut. Ya. Jadi setelah dunia ini hancur, seluruh makhluk apa? Mati. Seluruh makhluk binasa kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki. Tidak hancur. Setelah itu sudah. Jadi bisa dikatakan tidak ada lagi kehidupan di apa namanya di muka bumi ini, semuanya mati, tidak ada yang hidup dari manusia. Bahkan sebagian ada yang mengatakan termasuk aktivitas di mana di alam kubur ya. Seperti azab kubur ya. Sebagian mengatakan itu berhenti pada masa itu, tapi Allah maha. Itu yang maksud dengan jeda. Kemudian apa maksud 40 masa? Berapa lama? Wallahualam. Apakah 40 masa itu 40 hari atau 40 tahun atau 40 bulan atau 40 itu menunjukkan kepada waktu yang apa? Cukup lama. Ya, ini masalah-masalah gaib yang kita tidak bisa menentukan kecuali dengan dalilnya, dan saya tidak memiliki pengetahuan tentang masalah itu. Kemudian apa saja yang terjadi saat itu? Ya tadi berhentinya seluruh aktivitas. Tidak ada yang manusia yang hidup di dunia ini. karena masa dunia sudah habis. Semua mati, semua binasa. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, kalau tafsir Quran surat Maryam ayat 71-72, setiap orang akan mendatangi neraka itu suatu ketetapan Allah, dan Allah akan menyelamatkan orang-orang bertakwa. Maksudnya bagaimana? Nah, ini yang telah kita bahas dalam kajian kitab Al-Intisar tentang surat Maryam ayat 71-72. Wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan mendatangi neraka. Maka maksud mendatangi neraka tersebut bagi orang yang beriman adalah menyeberang jembatan di atas neraka, yang disebut apa? Sirat. Bagi orang yang beriman, maksud mendatangi neraka itu adalah menyeberang di atas sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka untuk menuju kemana? Ke surga. Dan kondisi manusia ketika itu, ya, kalau orang kafir, maka mereka tidak menyeberangi jembatan, tapi langsung masuk kemana? Ke neraka, karena mereka tidak punya akses untuk ke jembatan. Karena jembatan itu hanya ditempuh oleh orang yang memiliki akses untuk kemana? Ke surga. Maka orang kafir langsung. Orang munafik pun tidak bisa ikut. Orang munafik, yang munafik i'tiqadi, yang kafir, mereka pun tidak bisa. Mereka berteriak-teriak, qalum zuruna naqtabis min nurikum, tunggu kami, kami kegelapan, enggak punya cahaya, kalian punya cahaya, tunggu kami supaya kami bisa mencuri dari cahaya kalian. Faduriba bainahum bisur, maka ya ditegakkan antara orang beriman dan orang munafik ini sur, apa? Benteng. Ya, tidak bisa. Hanya orang-orang beriman. Nah, kemudian orang beriman kan kondisinya berbeda-beda. Sehingga mereka ada yang selamat, nyebrang jembatan mulus, ya, bahkan ada yang cepat, secepat kilat, cepat mata mengedip ada. Ada yang cepat kuda berlari ada. Ada yang selambat orang yang merangkak merayap ada, tapi selamat sampai tujuan. Ada juga yang apa? Selamat sampai tujuan tapi mengalami banyak luka karena ada besi-besi pengait yang mengenai dia, menyambar dia. Dan ada juga apa? Yang ketika menyeberangnya itu tersambar besi pengait, kemudian melemparkannya kemana? Ke neraka. Jadi orang beriman mendatangi neraka itu maksudnya adalah menyeberang di atas jembatan yang ada di atas neraka tersebut. Ini ada pertanyaan tapi terlalu panjang ya. Kita nanti kalau ada waktu. Bagaimana hukum tarian akrobat tanpa diiringi musik? Ya, tentang agama ini, di antara prinsip agama kita adalah al-wala'u wal-baro. Kita loyal terhadap ajaran agama kita, kita mengikuti orang-orang yang telah menegakkan agama ini, wala. Dan al-baro, kita berlepas diri dari segala sesuatu yang bukan dari ajaran agama kita, dari orang-orang yang telah menentang agama kita. Nah, tarian akrobat ini datang dari siapa? Dan ini adalah merupakan ciri mereka. Oleh karena itu, di antara sebab yang mengharamkan musik dan nyanyian, di samping dalil yang telah kita sebutkan tadi, di antaranya adalah bahwa hal ini merupakan syiarnya orang kafir. Yang paling jelas siapa itu orang kafirnya? Nasrani. Bahwa orang Nasrani agamanya itu adalah musik dan nyanyian. Kebaktian di gereja, nyanyian juga bentuk. Pesta-pesta mereka, nyanyian juga bentuk. Bahkan beribadahnya mereka, berdoanya mereka, memujinya mereka dengan nyanyian juga. Bahkan kematian pun dengan nyanyian juga. Jadi segala sesuatunya adalah nyanyian dan musik. Itu syiar mereka. Agama kita itu punya prinsip sendiri. Gak usah nyontek-nyontek kepada agama lain. Itu menyelisihi sikap barok. Makanya dalam agama kita ada mukhalafatul kufar. Di antara prinsip agama kita adalah menyelisihi apa yang menjadi kebiasaan dan syiar orang kafir. Walaupun tidak diiringi musik, jelas bahwa tarian itu adalah dari mereka. Apakah istidraj juga berlaku kepada seorang muslim yang suka bermaksiat tetapi Allah tetap memberikannya rizki? Ya, sesungguhnya istidraj yang disebutkan dalam Al-Quran itu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, itu berbicara tentang orang kafir. Tetapi orang muslim yang memiliki karakter seperti mereka, maka bisa terkena ancaman ini. Bisa terkena ancaman ini. Walaupun istilah istidraj ini secara asal adalah bagi orang kafir, tapi bagi orang muslim pun ya. Karena bentuk musibah kalau bagi orang kafir itu kan adab. Tapi bagi orang muslim musibah itu bermacam-macam. Jadi ada yang bentuknya adalah apa? Ujian. Ada yang bentuknya adalah untuk meningkatkan keimanan. Ada yang bentuknya untuk menghapus dosa. Ada juga yang bentuknya adalah sebagai akibat dari apa? Kesalahan mereka. Sebelum mengenal hukum musik, saya membeli alat musik. Setelah mengenal saya jadi tahu, tapi bagaimana terhadap alat musik ini? Dijual atau dihancurkan? Ya tadi bahwa alat musik itu haramnya bukan dari sisi fungsi saja, tapi termasuk dari sisi apa? Zat. Beda yang haram fungsi tapi zatnya tidak haram. Contoh radio, secara zat itu tidak haram. Tetapi fungsinya bisa jadi haram, bisa jadi boleh. Apabila radio itu ya, digunakan untuk mendengarkan ceramah dari Radio Roja dan sebagainya, berarti alhamdulillah itu bermanfaat. Tetapi apabila radio itu digunakan untuk mendengarkan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian dan sebagainya, ya radionya tidak salah, tapi fungsinya itu ya salah. Adapun alat musik, maka jelas. Karena mungkin alat musik tidak ada fungsi lain. Gitar fungsi lain apa? Selain bermusik. Pukul orang. Sayang juga ya, mahal gitar. Ya maka telah diceritakan bahwa sebagian ulama, saya lupa di masa siapa itu, itu ketika melihat anak-anak mereka memegang alat-alat yang dipukul-pukulkan ya, untuk menimbulkan apa, suara-suara yang mengiringi senandung mereka, maka diambil kemudian dipatahkan. Jadi alat musik tersebut dihancurkan, nggak boleh dijual karena tidak halal katanya. Bagaimana cara menundukkan pandangan yang baik? menundukkan pandangan yang baik, ya tidak apa namanya menengadah, tidak memandang lurus, tapi nunduk. Saya kira nunduknya paham ya, nunduk supaya tidak melihat sesuatu yang tidak halal untuk dilihat. Ya, sampai pernah terjadi, ya ketika ada seorang sahabat bersama Rasulullah SAW, kemudian ada wanita lewat, maka Rasulullah SAW wajahnya di apa? Dipalingkan, diputarkan supaya tidak lihat. Jadi menundukkan pandangan, ya nunduk, kepalanya nunduk sehingga tidak melihat apa yang haram untuk dilihat. Atau memalingkannya supaya tidak apa? Tidak melihat. Bagaimana hukumnya mendengarkan Al-Quran sambil bekerja atau ketika sedang menyetir? Ya. Allah Ta'ala telah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan dan perhatikan dengan tidak berbicara agar kalian mendapati rahmat. Ayat ini dikatakan turunnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat, kemudian sahabat di belakangnya mengikuti bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, sebagian juga mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ketika Nabi khutbah, maka ada orang yang berbicara. Karena khutbah itu kan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Khutbah Jumat. Nah, maka berkenaan dengan ini, apakah boleh mendengar Al-Qur'an sambil bekerja? Kita lihat pekerjaannya apa. Ya. Andaikan pekerjaannya itu adalah sesuatu yang mengakibatkan kita tersibukkan dari Al-Quran, maka matikan. Tapi kalau pekerjaannya bisa sambil menghayati Al-Quran, silakan. Karena prinsipnya bukan masalah bekerja atau tidak bekerja. Karena gak mungkin orang kan tidak bekerja gara-gara saya ingin mendengarkan Al-Quran. Sehingga seharian dia tidak bekerja. Ya bekerja kita perlu. Mendengarkan Al-Quran adalah sebuah kebaikan, pahala yang besar. Maka tidak mengapa. Saya kira kalau sedang menyetir, menyetel Al-Quran, bisa mendengarkan tidak? Dan bisa tidak berbicara? Bisa kan? Tapi kalau lagi ngajar mendengarkan Al-Quran, bisa enggak? Ya di mana-mana ngajar enggak ada yang diam kan, mesti berbicara atau bergesekan, kan dia tidak akan memperhatikan Al-Qur'an. Itu tidak boleh dimatikan. Ya, sehingga ada beberapa fatwa ya. Ketika ditanya tentang bagaimana mendengarkan musik ketika sedang membawa apa namanya mobil, maka fatwa dari para ulama seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah adalah ganti musik tersebut dengan bacaan Al-Qur'an atau dengan mendengarkan apa? Ceramah-ceramah. Ya. Berarti boleh selama apa? Kita bisa mendengar dan kita tidak berbicara dengan yang lain. Tapi bawa mobil ya. Bawa mobil. Penumpangnya sopir dengan ada penumpang lain. Setel Al-Qur'an. Tapi sopirnya ngobrol terus dengan siapa? Penumpang, walaupun ngobrolnya ngobrol Islami, ya imma bacaan Qurannya apa dimatikan karena melanggar ayat tadi, imma diam. Kalau ingin teruskan bacaan Qurannya, berarti diam, jangan ngobrol, dengarkan. Kalau ingin ngobrol, matikan. Allah. Pemilu bukan ajaran Islam. Dan ini mudarat. Demokrasi dan parpol buat korupsi merajalela. Di sisi lain ada ulama yang menganjurkan untuk memilih dengan alasan kemaslahatan dan mengurangi mudarat untuk memajukan dakwah. berdasarkan hal ini bagaimana pandangan dalam masalah mengikuti pemilu dan pencoblosan. Bandung 30 Maret 2014. Subuh. Untuk ini silahkan tanyakan kepada Ustaz Abu Haidar. Saya ya, kapasitas saya tidak cukup. Ya, sudah habis pertanyaan. Gimana ada pertanyaan cukup panjang dibaca apa enggak Ustaz? Waktu sudah setengah 11 ya. Ya, ini pertanyaan yang cukup panjang ini saya simpan ya. Kalau ada pertemuan lagi insya Allah dibaca. Karena waktu sudah cukup siang, mungkin sebagian di antara kita ada yang mau beraktivitas lain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.